ngeneng ya jodi lain usah dingarap atiku nian si dida cinta nak mampu aku ngalupaan dirinya. Nak mampu aku ngalupaan dirinya.